Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala di urutan yang ke-64, yaitu apa? Yang terakhir kita ambil Al-Mujib. Apa makna Al-Mujib, Ridwan? Zat yang memberikan pengkabulan doa dan permintaan dari hamba-hambanya. Taib. Dan ijabah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada berapa macam? Endang siapa? Ada dua, yaitu ijabah 'ammah dan ijabah khassah. Yang dimaksud dengan ijabah 'ammah apa? Apa Zaid? Nah, Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan dari semua hamba-hambanya. Nah, tatkala mereka meminta dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun dia seorang musyrik. Sebagaimana dalam ayat man ya'ti bil ayah Ahmad, nah, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din, falamma najjahum ila al barri idahum yushrikun. Nah, mereka ketika terjepit, nah, berada di tengah samudra dengan badai dan musibah yang ada, berdoa kepada Allah untuk diselamatkan, Allah kabulkan. Ini masuk dalam ijabah 'ammah. Adapun ijabah khassah apa? Nah, yaitu pengkabulan dari doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, yang beriman, yang hamba-hamba yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ijabah 'ammah qanifillah, na'am, Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam ayat untuk apa? Untuk mentakrir, dalam artian mengingatkan orang-orang kafir. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapa yang memberikan pengkabulan permintaan orang yang terdesak ketika dia mengalami musibah dan keadaan yang sempit? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir merasakan itu. Cuman mereka tetap mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Mujib. Kita masuk pada nama yang ke-65, yaitu Al-Majid. Nama yang agung ini, ikhwan fillah, disebutkan di dalam Al-Quran pada dua tempat. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam kitab, qala Allah taala innahu hamidum majid, di surat Hud ayat 73. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Sebenarnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah Hamid, zat yang maha terpuji, Majid yang akan kita bahas sekarang. Kemudian ayat yang kedua yang menyebutkan nama Allah Al-Majid di surat apa? Insyaallah semuanya hafal. Di surat Al-Buruj. Nah. Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Nah. Dengan qiraah Al-Majid. Tayyib, dzul 'arsyil majid. Kalau dibaca dengan qiraah Al-Majid, ikhwan fillah, berarti ini penetapan nama Al-Majid bagi Allah. Kenapa? Karena dia merupakan apa? Merupakan sifat dari dzu. Di sana ada na'am qiraah dengan jar, ikhwan fillah, yaitu dzul 'arsyil majid. Kalau dengan qiraah ini berarti tidak ada penetapan nama Al-Majid pada ayat tersebut. Kenapa? Karena Al-Majid sebagai sifat bagi apa? Bagi arsy. Baik. Dan nama ini, ikhwan fillah, termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang banyak. Nah, terkandung di dalamnya sifat-sifat yang banyak. Yang nanti akan kita baca ketika membahas tentang makna. Adapun penetapan nama ini dari As-Sunnah, di antaranya hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain. Fi ta'limi salat al-Ibrahimiyah wa fiha innaka Hamidum Majid. Berhubungan dengan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat Ibrahimiyah. Yang ini merupakan selawat yang paling utama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkan. Sehingga seharusnya seorang yang ingin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin memilih yang paling utama, ya memilih selawat yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ini syahidnya yang menjadi inti pendalilan kita, yaitu lafaz innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau ya Allah adalah Al-Hamid Al-Majid. Namun sayang sebagian manusia, ikhwan fillah, lebih memilih untuk bersalawat dengan salawat-salawat yang diada-adakan, yang terkadang terkandung di dalamnya kesyirikan wal'iyadu billah. Demikianlah bid'ah. Tatkala seorang berpaling dari sunnah, ia akan terjatuh pada bid'ah. Dan tatkala dia melakukan bid'ah, maka akan tercabut dari mereka sunnah. Sekarang maknanya, qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kathirul ihsan ila ibadihi bima yufdihi alaihim minal khairat. Al-Majid, yaitu zat yang banyak kebaikannya kepada hamba-hambanya, berupa hal-hal yang akan mengantarkan mereka kepada kebaikan-kebaikan. Dan ini salah satu dari penunjukan nama Al-Majid, ikhwan fillah. Karena sebagaimana disinggung di depan, bahwasanya Al-Majid, ikhwan fillah, termasuk di antara asma'ul husna yang menunjukkan sifat yang banyak di dalamnya. Bukan hanya satu sifat saja. Nah, yang makna secara global yaitu wasi'us sifati 'azimuha. Kathirun nu'uti karimaha, yaitu zat yang maha luas sifat-sifatnya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Sehingga Al-Majid kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan serta banyaknya kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada hamba. Nah, Al-Majid yang sering dalam bahasa kita biasanya cuma diartikan Zat yang Maha Agung. Nah, Zat yang Maha Agung. Baik agung dari sisi semua sifat-sifatnya. Dan agung dikarenakan apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Baik. Dan juga apa? Dikarenakan semua sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang maha sempurna. Nah, karena itulah kewajiban kita sebagai hamba untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungan yang hendaknya kita ingat dan ketika membacanya hendaknya kita mentadabburi ikhwani fillah, yaitu ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat. Karena sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis kursi, "Idza qala al-'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi." Berarti ketika kita membaca Al-Fatihah khanifillah, kita sedang memuji Allah, mengulangi pujian-pujian kita kepada Allah, dan kita sedang mengagungkan Allah. Allah sendiri yang mengatakan, ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti hambaku telah memuji kepada Allah. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis tadi mengatakan Athna alaiya abdi, hambaku telah mengulangi kembali pujiannya. Dan ketika mengatakan Maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkanku. Karena memang bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sangat nampak. Walaupun di dunia ikhwani fillah dan di setiap zaman, di setiap tempat Allah Zat yang Maha Agung. Cuma di dunia banyak manusia yang lalai tentang keagungan Allah. Adapun di akhirat, maka keagungan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, sebab tidak ada seorang pun yang mampu untuk apa? Untuk menolaknya. Nah, ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin, inilah bentuk tamjid, bentuk pengagungan kepada Allah. Nah, makanya ketika membaca Al-Fatihah, tadabburi ikhwani fillah, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Nah, yang wajib kita baca pada setiap salat. Nah, padanya pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala salat ini terkandung di dalamnya pujian dan pengagungan kepada Allah, maka na'am memiliki nilai yang besar di dalam Islam. Nilai yang besar di dalam Islam tafadhil. Na'am. Dan juga dalam ayat-ayat tadi yang kita baca. Nah, yang menetapkan tentang nama Allah Al-Majid, Allah gandengkan dengan Al-Hamid, innahu hamidun majid. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan salawat menggandengkan innaka hamidun majid, digandengkan Al-Hamid dan Al-Majid. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ahsanu ma qurina ismul majid ila al-hamid. Nah, kama qalatil malaikah li baitil khalil alaihi salam, qalu ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidul majid. Sebagaimana pun dalam salawat Ibrahimiyah tadi. Nah, baik. Ini sebagus-bagus penggandengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid dengan Al-Hamid. Baik. Sebab alhamdu dan al-majdu ikhwani fillah secara mutlak itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Hamid dan Zat yang Maha Terpuji. Terpuji kenapa? diingat lagi. Al-Hamid, yaitu zat yang maha terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dari berapa sisi. Atau ketika ditanya, kenapa kok Allah zat yang maha terpuji? Indah ya Abu Abdillah. Nah, taib dari dua sisi utama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terpuji karena sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah terpuji karena apa? Karena Allah zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, tidak ada cacat dan celah. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala terpuji dikarenakan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian al-majid, ikhwanifillah, yaitu apa? Zat yang maha agung, yang maha luas kebaikannya kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika digandengkan kedua nama ini, Al-Hamid dan Al-Majid, semakin apa? Semakin menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Nah, ini Al-Majid. Nama berikutnya Al-Muhit. Wadalil qawluhu ta'ala wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang melingkupi orang-orang kufar. Al-muhit, di mana orang-orang kufar tidak akan mungkin bisa menghindar atau bersembunyi dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama ini telah disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Di antaranya yang Allah subhanahu yang disebutkan dalam catatan kaki di sini di surat Al-Baqarah ayat 19. Wallahu muhitum bil kafirin. Juga di surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu melingkupi apa-apa yang mereka lakukan. Juga dalam surat An-Nisa ayat 126 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan ini lebih jelas lagi afanifillah tentang sifat ihata, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melingkupi segala sesuatu, baik amalan-amalan manusia maupun yang lainnya. Nah, yang dikatakan oleh Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala sebagaimana dikenulkan dalam kitab, huwallazi ahaqat qudratuhu bi jami'i khalqihi wa huwallazi ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Yaitu zat yang kemampuannya melingkupi semua makhluk-makhluknya. Dalam artian tidak ada satupun dari makhluk yang bisa keluar dari kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada satupun dari makhluk yang bisa keluar dari sifat kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah maha mampu untuk menimpakan hukuman kepadanya atau menyelamatkan dia atau menghukum dia dan seterusnya. Wa huwa alladhi ahata bi kulli syai'in ilma, dan dia adalah zat yang melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa ahsa kulli syai'in adada, dan zat yang menghitung dan mengetahui jumlah segala sesuatu. Baik. Jadi dari sini kita ketahui afanifillah bahwasanya al-muhit ya terkandung di dalamnya penetapan sifat ihatah. Nah, sifat melingkupinya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu Nam ilman wa qudratan wa qahra, baik dari sisi ilmu Allah atau dari sisi kudrah Allah maupun dari sisi apa? Kekuasaan Allah. Sebagaimana diisyaratkan dalam 3 ayat tadi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Ini apa? Dari sisi apa? Dari sisi nah kudrah, yaitu Allah meningkupi segala sesuatu dari sisi kemampuannya, juga ilmu juga tercakup. Tapi tentang ilmu sudah disebutkan secara khusus dalam ayat innallaha bima ya'maluna muhit. Demikian pula Qahr mengingatkan bahwasanya orang-orang kufar bagaimanapun mereka ingin lari dari Allah, tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah. Wallahu muhitum bil kafirin. Naam. Sehingga ihatah, yaitu melingkupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap para makhluk ini meliputi apa tadi? Dari sisi ilmu Allah. Kemudian apa? Dari sisi qudrah, ya kan? Juga dari sisi apa? Qahr. Ilmu jelas, enggak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari ilmu Allah. Dalam artian Allah Maha tahu. Tidak ada satupun makhluk yang besar maupun yang kecil bisa keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Sembunyi dimanapun Allah Maha tahu. Ini sifat ihathah namanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala melingkupi semua makhluknya dari sisi ilmu, dari sisi qudrah dan dari sisi qahr. Qudrah maksudnya apa? Kemampuan. Allah Maha Mampu, sebagaimana kita lewati dalam pembahasan nama Allah yang mana yang menunjukkan sifat qudrah apa surah ada 3 nama. Qudrah ya akhi. Al-Qadir, Al-Qadir dan belum kita ambil. Apa yang ketiga? Al-Qadir, Al-Qadir, kemudian Al-Muqtadir. Cuman Muqtadir belum kita bahas. Tapi dulu sudah kita ingatkan. Jadi Allah Maha Luas dan kemampuannya, tidak ada yang bisa membatasi kemampuan Allah. Kemudian dari si qahr, nah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini juga kekuasaan yang meliputi semua makhluknya. Nah, kemudian nama berikutnya al-musawwir. Qala Allah Ta'ala huwal khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al khaliq, zat yang maha pencipta. Ini telah kita lewati. Al bari'u juga telah kita lewati. Dan apa bedanya antara al khaliq dan al bari'? Indah ya Titi. Karena ketiga nama ini al-Khaliqul al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, dari sisi penetapan sifat penciptaan semuanya apa? Menetapkannya. Tiga-tiganya menetapkan sifat bahwasanya Allah zat yang maha pencipta. Cuman ada perbedaan. Perbedaan yang na'am butuh kejelian untuk bisa memahaminya. Al-Khaliq dan al-Bari'. Tayyib ikhwanikillah. Nah, perlu diketahui bahwasanya nah ketiga nama ini nah memang menunjukkan apa tetapnya sifat penciptaan bagi Allah. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan perbedaan antara ketiganya nah maka nah al-bari dan al-musawwir akhwani fillah hakikatnya adalah apa? Adalah tafsil dari na'am makna nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Kenapa? Karena al-Khaliq adalah zat yang Maha Pencipta secara mutlak. Dan artian mencakup penciptaan yang tidak ada menjadi ada ataupun apa? Penciptaan dari sesuatu yang ada kepada bentuk-bentuk yang lain. Ini al-Khaliq. Cuman kalau al-Bari ini tidak dikatakan al-Bari kecuali karena menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Paham? Jadi mana yang lebih khusus? Al-Bari. Al-Khaliq lebih umum, yaitu menciptakan. Nah, paham? Ya. Paham? Al-Khaliq dan yang Maha Pencipta. Nah, penciptaan ini mencakup penciptaan yang tidak ada menjadi ada atau penciptaan yang sudah ada ke bentuk-bentuk yang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan pada sebagian ayat, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Nah, dikatakan ahsanul khaliqin berarti ada pencipta-pencipta yang lain. Maksudnya apa? Mereka mengubah bentuk saja. Mengubah bentuk saja. Adapun yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian al-musawwir apa? Nah, sayyid, kalau digabungkan tiga nama ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Syifa'ul Aliyin mengatakan, "Fal-Khaliq huwal muqaddir lil asya' ala muqtada hikmatihi." Nah, kalau digabungkan perbedaannya, al-Khaliq adalah apa? Zat yang apa? Mentakdirkan semua perkara-perkara sesuai dengan hikmahnya, yaitu menetapkan kadarnya. Menetapkan kadarnya. Kemudian al-bari al-mujid laha ba'dal adam, yaitu zat yang mengadakan makhluk tadi, na'am, yang sebelumnya tidak ada. Kemudian wal-musawwir ay al-makhlukati wal-kainati kaifa syaa. Musawwir yaitu yang membentuk. Yang membentuk semua makhluk-makhluk dan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya al-bari dan al-musawwir merupakan tafsil dari makna ismul khaliq. Naam. Kenapa? Dirinci lagi. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu, maka Allah akan apa? Menetapkan kadarnya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Naam, qaddarahu thumma barra'ahu ay aujadahu. Naam, thumma sawwara. Paham? Nah, ini urut-urutan penciptaan. Naam. Jadi kalau digandengkan tiga nama ini al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, maka perbedaannya tadi. Paham? Mas Hanafi, gimana coba? Tayyib. Nah, jadi al-khalqu ay at-taqdir, yaitu ketika Allah hendak menciptakan, maka Allah mentakdirkan perkara tersebut. Kemudian mewujudkannya. Innah al-bur yang terkandung dalam nama Allah al-bari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bentuk. Sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-musawwir. Nah, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Ibnu Mangdur. Baik. Fi asma'illah al-musawwir wa huwa alladhi sawwara jami'al mawjudati wa rattabaha fa ata kulla shay'in minha suratan khasatan wa hi'atan mufradatan yatamayyazu biha ala ikhtilafiha wa kathratiha. Naam. Al-Musawwir, ya, pada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang sawwara jami'al mawjudati wa rattabaha, yaitu yang membentuk semua makhluk-makhluk dan apa menertibkannya. Kemudian Allah berikan pada setiap perkara itu bentuk yang khusus, yang apa? Yang terbedakan dengannya dari yang lain, bersamaan dengan banyaknya dan berbagai macam perbedaan yang ada. Jadi kesimpulannya Al-Musawwir yaitu zat yang apa menetapkan ya bentuk-bentuk tersendiri bagi makhluk-makhluk sesuai dengan kehendaknya. Makanya walaupun na'am kembar ikhwani fillah, tidak akan kembar apa? Kembar semuanya sama, mesti ada apa? Perbedaan. Walaupun na'am terkadang tidak diketahui. Taruhlah fisiknya semuanya sama, ya sifatnya ada perbedaan. Ini mesti enggak ada ikhwani fillah. Nah, dua makhluk di dunia ini kemudian apa semuanya apa? Semuanya persis. Nah, inilah termasuk di antara apa? Di antara athar, di antara na'am salah satu na'am bias-bias dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir. Bahwasanya Allah membentuk na'am masing-masing hambanya sesuai dengan kehendaknya. Sehingga masing-masing ada terbedakan dari yang lain. Ini subhanallah. Dari sekian banyak makhluk yang ada, nah masing-masing memiliki perbedaan. Masing-masing memiliki perbedaan. Nah, barakallahu fikum. Berarti kita mempelajari tiga nama. Apa tadi yang kita ambil pada pertemuan sore hari ini? Indak ya Nafi' Al-Majid Al-Muhit, terus Al-Musawwir. Al-Majid apa? Zat yang maha agung. Taib, Al-Muhit zat yang melingkupi segala sesuatu dengan ilmu, kudrah dan kekuasaannya. Al-Qahar. Kemudian Al-Musawwir dan yang menetapkan bentuk-bentuk bagi makhluk-makhluknya. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.